Matius paos 5. Rikala ide yang Yesus ngaksi anak akeh punike, ide raris munggah ke bukite. Sesampune ide melingih, para sisian idane raris pada rauh nangkilin ide. Raris ide mau paico paurukan ring sisian idane, asa puniki pengandikan idane. Bagie anake ane merasa teken dewekne ketunan idep di ayun ide sanggyang widiwase. Sawire anake entu lakar muponin kewirian pemerintahan ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane nanang dukite, sawire anake entu lakar kicen penglipur ban ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane alap asor di ayun ide sanggyang widiwase. Sawire anak itu lakar muponin pesubayan ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane bedak ngetel mebudi ngelaksanayang pekarsan ide sanggyang widiwase. Sawire anak itu lakar kepurnayang ban ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane melaksana kepiolasan marep teken anak lenan. Sawire anake itu lakar nampi sih pesuecan ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane ning nirmala keneh ni, sawire anake ento lakar ningalin ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane ngai dame di pantaran manusane, sawire anake ento lakar kangkenin dadi putran ide sanggyang widiwase. Bagie anake ane ketengsarain uli krana ngelaksanayang pekarsan ide sanggyang widiwase. Sewire anak itu lakar muponin kewirian pemerintahan ide sanggyang widiwase. Bagie cening yening kecacat, kesangsarain tur kepisunayang uli krana dadi sisian gurune. Liangang pesan je keneh ceninge. Sewire ide sanggyang widiwase bakal mepai cepik kulih meliah-liah teken cening disuarkan. Krana keto masih paro nabine kesangsarain. Cening satma ke buku uyah aning uyahin gumine. Nanging yening uyahe entu ilang rasane, ken-kenang buin makahang, pedas tusing adu gunane, sejabo kekutang turdadi pejek-jekan. Cening satma ke galang aning ngalangin gumine. Deso ane duur bukite, sinah ngilis pesan genahne. Buene tusing ade anak ngenyitin lampu, laut nekepin aji kekep. Nanging lampune lakar kepejang di tongosne, apa ngengalangin anake mekejang di umahe entu. Buko keto masih galang ceninge patut nyunarin anake mekejang. Apa ngeanake entu ningalin laksanan ceninge ane melah, tur ngluihang ajin ceninge ane melinge di swarga. Adoje ceninga den mungguing tekan gurune ene, nyadie bakal ngilangang cakepan Torat dane Musa, muah paurukan paro nabine. Tekan gurune dong je bakal ngilangang, nanging nyadie nyampurnayang. Guru nuturin cening, senune ado langit lan gumi, akecap wiarin akeceko pidab-dabe ane metulis di cakepan Torate, tusing je lakar ilang, kanti kayang ke pemragat gumine. Entu krana, nyen jenung kasin salah tunggal perintahe ane metulis di cakepan Torate. Yadian je ane paling cenike, tur ngurukang buku keto teken anak lenan. Ia lakar mantongos ane paling betene, sejroning pemerintahan ide sanggyang widiwase. Nanging, nyen jeng laksanayang tur ngurukang sewatek pidab-dabi ane munggah di cakepan Torate. Ia lakar mulih tongos ane utama sejroning pemerintahan ide sanggyang widiwase. Entu krana pitutur gurune teken cening, yening kesetian ceninge ngelaksanayang pekarsan ide sanggyang widiwase lebihan teken paro guru agamane, muah paro anggota golongan parisine, ditu mare cening lakar nyidayang muponin kewirian pemerintahan ide sanggyang widiwase. Cening subo pado ningeh unuk ane kurukang marep teken leluhur iragane, buko kene. Ede je ngematiang anak. Asing-asing anak ane ngematiang, ia lakar ketangkilang ke pengadilan. Nanging guru mituturin cening, Asing-asing anak ane pedih teken nyamani, ia lakar tangkilange ke ajeng hakimi. Buena nyen jeng ucap teken nyamani, cai jelemotan paji, ia lakar katurang ke ajeng majelis agamani. Buin besikne, nyen je ane ngucap teken nyamani, cai jelemo bege, ia lakar kecelempungang ke kawah nerakani, ane ngendih murub. Entuk rana, ia nuju cening maturan teken ido sangyang widiwase, ditulaut cening inget, mungwing ada nyaman ceningi merasa sekel ati arep teken cening, andegang malu ngaturang aturani, enggalang malu mesap-sap teken nyaman ceningi. Yen subo pada galang, maro lautang ngaturang aturan ceningi teken ido sangyang widiwase. Yen ado anak nalih cening, tur aja ke cening ke pengadilan, enggalang jo mesap-sap senun ceningin di jalan. Apa ngeede kanti musuh ceningi nyerahang cening teken sang hakim, tur sang hakim nyerahang cening teken polisine, tumuli cening celepange ke pangkenge. Guru ngurahin cening, sujatine cening tusing bakal nyidayang bebas uli ditu, setonen cening pragat mayah utang ceningi. Cening ajak mekejang subuh pada ningah tutur anek ini. Ede je memitre. Nanging guru nuturin cening. Sewatek anake ane ngeneng-neng anak luh. Kanti iyo mekeneh teken anake luh entu. Sujatine dikeneh ni iyo subuh memitre ngajak anake luh entu. Entu kerana yen peninggalan ceninge di tengawan ane ngeranayang ceningai dosa. Luntik je ia tur kutang. Suwireh melahan cening peceng, bandingang teken enu dileh mau kudan, sake walo kentungang ke kawah nerakani. Buena yen liman ceninge ane di tengawan, ane ngeranayang ceningai dosa. Getep je ia tur kutang. Suwireh melahan cening melimo aneh, bandingang teken enu dileh mau kudan, sake walo kentungang ke kawah nerakan. Ado masih tutur kene, nyen je ngutang somah, patut ia mang surat keterangan palas mekurenan teken somah ni. Nanging guru nuturin cening, sewatek anake ane ngutang somah, sejabo uli krana memitre, ia subong ranayang somah ne entu memitre, yen somah ne entu buin mekurenan. Tur nyen je nyuang anake ane palasange entu, ia masih kadanin memitre ngajak anake luh entu. Cening subo padoningeh tutur ane ketibo teken leluhur iragane buko kene. Ede je ngelong janji, taur je sesangin ragane di ayun ide sangyang widiwase. Nanging guru nuturin cening, yening cening ngai perjanjian, ede pesan mesumpah, ada kanti bani nyambat suwarga, suwireh suwargane entu singesanan ide sangyang widiwase. Tur ada mesumpah nganti nyambat gumi, suwireh gumini entu dadi alet cokor idane. Wiyadin nyambat koto Yerusalem, suwireh koto Yerusaleme entu koto druen sang nato maho agung. Buene ada je mesumpah aji sirah ceningi, suwireh cening tuaro kuasa nyelemang, wiyadin mutihang bok ceningi angan ekapih. Yening mulut tuah saja, orahang je saja. Nanging yen mulut tuah tusing, orahang tusing. Lebian teken amunto, kawit ne uli ijat. Cening masih seboningeh tutur anek ini. Yen mate, apa ngemate silurni? Yen gigi, apa ngegigi silurni? Nanging guru mituturin cening, ado pesan cening wales teken anak ane pelih marap teken cening. Yan ade anak namplak pipin ceningi ane tengawan, depang serahang buin pipin ceningi ane dikebot. Buine yen ado anak ane nalih cening di pengadilan, uli krana ia ngedotang bajun ceningi, serahang je masih jubah ceningi teken ia. Yen ade tentera penjajah maksa cening negen barang ni mejoh akilo, tegen je barang ni entu kanti mejoh 2 kilo. Yen ade anak maideh idihan teken cening, Bang iyong ide, kita masih yen ado anak mebudi mesesilihan teken cening, bang je nyilih. Buena, cening masih subuh ningah tutur anek ini, tresno je teken sesama, nanging duleg je teken satru. Nanging guru nuturin cening, tresnain je satrun ceninge, tur astawayang je anake ane nyang sarain cening. Uli krano pekertin ceninge ane buko keto, cening bakal kangkenin putra ban ajin ceninge ane disuargan. Suwireh ide sang aji subuh suwece ngendagang surya, buat anake ane melah pekertin ni, muah anake ane corah. Ide mepaece ujan teken anake ane sadu, muah teken anake ane metingkah durocara. Apo pikolih ceninge, ane bakal tapi cening uli ide sang yang widiwase, yen cening tuah nresnain anak ane tresno teken cening dogen, kaden juru duduk pajegi masih melaksana buku keto. Buena yening cening saling sapo ngajak penyaman ceninge dogen, dijane cening lebian. Suwireh anake ane tusing mebakti teken ide sang yang widiwase, masih keto laksanani. Cening patut sampurna, patuh buku sang aji ane melingge di suarga, merage sampurna.